Mitra bisnis, penanganan masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia harus dilakukan dengan dukungan data yang benar sekaligus jujur, sehingga pemerintah memiliki opsi alternatif dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, perencanaan program pembangunan selama ini justru miskin akan data yang akurat. Beberapa ekonom malah meragukan kalau akurasi dan ketepatan data selama ini mampu menangani kompleksitas masalah perekonomian. Lalu bagaimana pandangan Faisal Basri atas masalah ini? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, banyak ekonom yang meragukan keakuratan basis data yang kita miliki. Bagaimana Anda melihat? Kebijakan ekonomi yang baik itu harus berdasarkan tidak hanya landasan teori yang baik, tapi juga data yang akurat. Istilahnya, kalau yang masuk datanya jelek atau istilahnya sampah, maka kebijakannya juga akan menghasilkan sampah. Kalau nasi goreng yang masuk, keluar nasi goreng, begitu. Jadi memang suatu prasyarat yang niscaya mutlak itu untuk memperoleh data yang baik. Contohnya ini untuk kasus beras. Kita tidak pernah tahu persis berapa stok bulog di gudang-gudang bulog. Tidak pernah diverifikasi, tidak pernah diaudit. Kemudian kita tidak tahu persis berapa luas lahan pertanian, sawah. Tidak tahu persis produksi berapa. Sehingga bagaimana mungkin kita melakukan perencanaan impor, perencanaan beli dari petani kapan, dan jual operasi pasar kapan. Jadi memang sangat penting sekali. Selain Bulog, apa ada institusi lain, Pak? Lihat saja kasus industri. Jadi kalau Anda lihat, mereka memiliki data produksi yang berbeda dengan BPS, yang menunjukkan mana nih basis data yang dipakai. Dan kalau ada dua sumber data kan, hampir pasti ada yang tidak akurat salah satunya. Nah, oleh karena itulah, maka dibutuhkan satu langkah pembaruan atau langkah yang progresif ya untuk membenahi data ini. Kemudian misalnya data yang ada juga yang akurat. Misalnya data akurat itu apa? Data nilai tukar, data cadangan devisa, data ekspor impor itu makin baik. Kemudian data lalu lintas modal waktu sebelum reformasi, sebelum krisis itu buruk sekali. Dan waktu krisis kita tidak tahu harus berbuat apa karena datanya buruk. Kita tidak tahu utang-utang kita ke luar negeri berapa yang dilakukan oleh swasta. Nah inilah yang menyebabkan salah satunya diagnosis kita salah waktu itu. Kita menganggap masalahnya sepele, tapi ternyata masalahnya sangat berat. Nah misalnya ini sekarang berkaitan dengan daya beli juga. Kalau daya beli didasarkan pada rata-rata ya, rata-rata masyarakat, jadi misalnya PDB dibagi dengan jumlah penduduk, barangkali bagus-bagus saja, tapi tatkala kita pilah-pilah kelompok masyarakat atas, kelompok masyarakat menengah, dan kelompok masyarakat kelas bawah, itu akan menghasilkan sesuatu yang barangkali lebih menyeramkan. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.